Kalau zikir, ini ibadah semua. Kalau zikir, enggak saya baca ya, langsung ringkas. Ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalb, ada zikir ruh, ada zikir sir, ada zikir khafi, ada zikir ahfal khafi. Itu dari luar, semakin ke dalam, semakin ke dalam. Saya jelaskan agak cepat, nanti dengarkan rekamannya lagi. Yang pertama zikir lisan, gampang. Mulutmu menyebut asmanya itu zikir lisan. Tujuannya apa zikir lisan? Mengingatkan hati. Yuzakirul qalb, biar gak lupa sama Allah, dibantu oleh lisannya. Karena hati ini sering bolak-balik. Kalau kualitasnya sudah bagus, zikir nafas. Zikir nafas itu zikrun hoiru mafsmu. Kalau hatimu bilang Allah, kamu bisa merasakan. Mulutnya diem, tapi di sini Allah, Allah itu zikir nafas. Orang bilang suara hati. Kayak ada film yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong. Kata hatimu apa, wah kedengeran. Itu nafas. Jadi zikir nafas itu ya sama sebenarnya kayak mulut, tapi yang membunyikan sini. Kayak perasaanmu ngomong Allah, Allah, itu zikir nafas. Naik level lebih dalam, zikir qalb. Zikir qalb itu tidak lagi cuma ngomong Allah, Allah, tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah, kebesarannya sama keindahannya. Itu zikir qalb. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah. Tidak hanya mengucapkan Allah. Itu zikir qalb. Yang keempat, zikir ruh. Zikir ruh itu musyahadatu anwari tajalliyati sifat. Zikir ruh itu ketika orang melihat apapun, yang terlihat hanya Allah. Itu ruhmu berarti zikir terus. Kamu lihat pohon, Allah yang terlihat. Lihat makhluknya apapun, Allah yang terlihat. Itu zikir ruh. Berarti kemana-mana ruhmu berzikir. Karena selalu di mana-mana kamu lihat Allah. Kamu selalu ingat Allah. Itu namanya zikir ruh. Semakin dalam ada zikir sir. Kalau tadi apa-apa yang dilihat hanya Allah. Kalau ini sudah fokus ke Allah saja. Akhirnya memahami rahasia dibalik apa-apa tadi. Tidak lagi fokus di apa-apanya. Tidak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya. Tapi rahasia di balik ciptaan itu, di situ ada Allah. Itu namanya zikir sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja. Semakin dalam namanya zikir khafi. Kalau zikir khafi ini bukan lagi tajallinya Allah yang jadi fokus. Kalau tadi kan yang ruh itu yang dilihat tajallinya Allah, terus masuk ke sir, rahasia dari tajallinya Allah itu yang difokusi. Kalau sudah khafi, Allah saja. Hakikatnya itu Allah itu apa? Makanya ada istilah fi maq'adi sidqin. Tempat duduk yang benar. Maksudnya posisi dan hakikat Allah itu apa? Itu zikrul khafi. Sudah enggak ada apa-apa lagi yang dipahami, difokusi cuma hakikat Allah. Baru yang terakhir, zikru ahfal khafi. Khafi yang khafi itu samar, samar yang paling samar. Samar yang paling samar itu fana. Bahkan dirinya sendiri enggak ada, yang ada hanya Allah. Itu zikir ahfal khafi. Dan 7 level zikir ini sifatnya hierarkis. Semakin naik kelas, semakin naik kelas. Diteorikan gak ada gunanya, praktekkanlah. Batinmu, hidupmu, sampai dirimu sendiri lenyap, yang ada hanya Allah. Berarti sampai ke level fana, namanya zikru ahfal khafi.